sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hari kemarin, yaitu bahwa salah satu dampak buruk dari orang yang mengerjakan maksiat adalah keras hati. Dan keras hati bisa menimbulkan beberapa hal, yaitu apa? Maka malas untuk berzikir, kemudian tidak mau berkumpul dengan orang-orang saleh, kemudian susah menerima nasihat dan semisalnya yang sudah kita sebutkan. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini fahiyakal hijarah? Hati tersebut keras seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Kenapa diumpamakan dengan batu? Tidak diumpamakan dengan besi. Karena besi itu bisa meleleh dia dengan panasnya api. Adapun batu tidak bisa. Nah, begitulah manusia yang mengerjakan maksiat, maka hatinya akan menjadi keras. Padahal dalam pada batu itu juga ada batu-batu yang bermanfaat. Seperti batu-batu yang di tengah-tengahnya ya mengalir sungai-sungai. Batu-batu yang di tengah-tengahnya keluar mata air. Dan juga batu-batu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa pelajaran. Kemudian kita sebutkan juga pelajaran wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lupa atas apa yang kalian kerjakan. Ini ayat adalah berupa ayat kabar, tetapi dalam redaksi, dalam bentuk ancaman. Dan ini ayat berguna untuk apa? Untuk menghalangi seseorang dari mengerjakan maksiat. Jadi ingat saja, ketika kita ingin mengerjakan sebuah maksiat, baik itu melanggar kewajiban, meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan, maka ingat wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai, lupa terhadap apa yang kita lakukan. Baik. Kita baca ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian masih mengharap mereka percaya kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah secara langsung, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka tidak mengetahuinya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah kemudian menjelaskan, hadza qat'u li atma'il mu'minin min imani ahli al-kitab. Ini ayat adalah pemutus harapan orang-orang beriman dari berimannya ahlul kitab. Ai fala tatma'u fi imanihim, yaitu janganlah kalian terlalu berharap terhadap berimannya ahlul kitab. Wa halatuhum la taqtadi at-tam'u fihim, karena keadaan mereka tidak menjadikan kita berharap terhadap mereka untuk beriman. Kenapa demikian? Jadi susah orang ahlul kitab itu beriman, itu susah. Orang Yahudi yang ngeyel itu susah untuk diajak beriman. Ya, kenapa demikian? Salah satu sebabnya adalah fa innahum kanu yuharrifuna kalamallah. Sesungguhnya mereka merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma aqaluhu wa 'alimuhu. Setelah mereka mengetahuinya dan mengenalnya. Fayad'una lahu ma'ani ma aradahu Allah. Maka mereka meletakkan atas firman-firman Allah tersebut makna-makna yang Allah tidak menginginkannya. Ini buruknya. Ya, ini buruknya mereka. Orang-orang ahlul kitab. Jadi jangan terlalu berharap mereka beriman. Susah untuk beriman mereka. Susah mereka untuk apa? Beriman. Kenapa? Karena mereka ketika mendengar firman Allah saja, mereka rubah-rubah makna-makna dari firman Allah tersebut. Itu firman Allah, apalagi perkataan manusia biasa. Saking membangkangnya ahlul kitab. Liyuhimun nasa annaha min indillah. Agar mereka mengelabui manusia bahwasanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya min indillah. Padahal itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah sekalian, pelajaran yang paling utama dari ayat ini adalah kebiasaan Bani Israel yang membangkang adalah merubah firman Allah. Merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Bani Israel yang membangkang. Ya, mereka setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka rubah. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan lain. Jadi wajar kalau seandainya kita sekarang mendapati ada perjanjian lama, perjanjian baru, ini yang kebiasaan mereka, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan mereka itu mentahrif, merubah ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merubah firman-firman Allah, maka sungguh dia telah menyerupai ahlul kitab. Contoh, sebagian orang tidak percaya tentang Allah itu di atas langit, padahal ayatnya sangat jelas, Ar-Rahman ala al-arsi istawa. Allah yang maha pengasih beristiwa di atas arsy. Ini keyakinan muslim, akidah muslim yang tidak lekang dengan waktu, tidak boleh putus dengan waktu akidah ini. Ya, ini akidah seorang muslim bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan kita tidak seperti orang yang ragu-ragu menentukan Allah di atas langit. Misalkan dia mengatakan, kami, saya pernah berbicara dengan lulusan orang-orang Timur Tengah juga, tetapi selain dari kota Madinah. Kami tidak menyatakan Allah mempunyai tempat atau Allah mempunyai arah. Maka apa sih susahnya Anda menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan? Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ingat, sekarang judul kita apa? Merubah firman Allah. Kebiasaan siapa? Bani Israel yang membangkang. Ahlul kitab yang membangkang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, contoh juga terjadi di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang merubah firman Allah, maka dia termasuk menyerupakan diri dengan ahlul kitab yang membangkang. Taib, Ar-Rahman al-Arsy, contohnya. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Apa arti istiwa? Di tempat yang tinggi dan meninggi. Istaqarra wa ala. Dan saya tidak suka istawa diartikan bersemayam. Kenapa? Karena maknanya beda jauh. Ya, istawa lebih baik dikatakan seperti itu. Allah beristiwa di atas arsy. Arti istiwa secara bahasa Arab, di tempat yang tinggi dan meninggi. Ala wartafa'a. Ala wartafa'a. Taib. Orang-orang yang tidak mau menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, mereka merubah firman ini. Mereka tambahi, tidak mungkin Allah punya tempat, kata mereka. Kalau seandainya Allah punya tempat, berarti Allah pada sebuah tempat yang terbatas. Berarti Allah terbatas. Dan itu mustahil pada hak Allah, kata mereka. Tetapi kata Allah istawa, ya sudah, kita sebagai orang beriman, kita mempercayainya. Allah beristiwa di atas arsy. Makanya Imam Malik mengatakan ketika beliau ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Kata Imam Malik, istiwa ma'lum, istiwa kita kenal maknanya. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya kita tidak tahu, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Wasu'a wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah istiwa itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, mereka tidak mau mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah beristiwa di atas arsy berarti langit ini mencakup Allah. Sedangkan Allahu Akbar. Mereka ada niatan sebenarnya untuk mensucikan, mengagungkan Allah. Allah maha sempurna, tidak sama dengan yang lainnya. Makanya kata mereka, maksud dari istiwa ini adalah istaula. Yang artinya menguasai. Kalau kita artikan, Allah yang maha pengasih menguasai atas arsy. Jadi kita pindah makna, kata dia. Pindah makna, yang asalnya istawa menjadi istaula. Beda. Tambahannya apa? Lam. Ya, ini namanya merubah firman Allah. Apa susahnya Allah, kita tentukan Allah sesuai dengan yang Allah tentukan untuk dirinya sendiri. Siapa yang paling paham tentang Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah, siapa yang paling paham tentang Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Rasulullah. Rasulnya Allah yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya katakan, selalu dicatat ini, kalau ada sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, maka selalu kita mempunyai dua sikap. Yang pertama, al-isbat. Menetapkan. Yang kedua, at-tanzih. Mensucikan. Apa maksudnya? Kalau kita dapati firman Allah yang berupa sifat, maka kita menetapkan bahwasanya memang Allah punya sifat itu. Karena Allah sendiri yang menetapkan. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kedua tangan Allah, lihat, ini kedua tangan, sifat Allah, terbuka lebar. Terbuka lebar. Dalam ayat yang lain, ketika Allah mencela iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menyebabkanmu wahai iblis tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat apa? Surat Sad 75. Ya, dengan kedua tanganku. Lihat. Apa yang kita harus kerjakan kalau sudah mendapati sifat seperti ini? Percaya enggak Allah mempunyai tangan? Harus percaya. Oh, Ustaz, nanti kayak makhluk dong. Ingat. Yang pertama kita tetapkan dulu, imani dulu. Karena yang menetapkan siapa? Allah. Allah yang paling paham tentang dirinya. Dan Allah tidak mungkin berbicara dengan pembicaraan yang tidak dipahami oleh manusia. Karena akan sia-sia firman-Nya. Karena sebagian ada yang mengatakan, oh ini dengan dua tanganku, maksudnya dengan dua nikmatku. Mereka alihkan dalam bahasa akidahnya, mereka takwil. Mereka tafsirkan dengan tafsir yang salah. Ya, maka kita yang pertama kali kita tetapkan. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan, kita ikut menetapkan. Yang kedua, kita tanzih supaya tidak ada perasaan dalam diri kita. Allah berarti punya tangan dong. Maka kita tanzih, kita sucikan. Sucikan dari apa? Sucikan tangan ini dari segala macam kekurangan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Lihat, ayatnya luar biasa indah. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Ini adalah pensucian. Enggak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, pensucian. Ya. Tetapi Allah kemudian menetapkan wa huwas samiul al basir. Wa huwas samiul basir. Ya. Dan tetapi dialah Allah yang maha mendengar, maha melihat. Kita tetapkan. Artinya apa? Para bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, begitulah selalu kalau kita mendapati ayat-ayat sifat. Senantiasa kita harus menetapkan karena Allah yang menetapkan. Kemudian untuk tidak kita memisalkan pikiran kita, imajinasi kita, akal kita tidak memisalkan dengan makhluk, kita apa? Sucikan. Bahwasanya Allah mempunyai tangan. Saya beriman Allah mempunyai tangan. Dan tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Itu namanya mensucikan. Paham ya para ikhwah sekalian? Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu hancur kecuali wajah Allah. Berarti kita mengimani Allah, apa yang harus kita kerjakan? Tetapkan. Tetapkan bagaimana maksudnya? Kita menetapkan Allah mempunyai wajah. Kemudian agar hilang dalam diri kita, masa wajah berarti ada hidungnya dong. Kalau ada hidungnya ada, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah dari itu, kita sucikan. Bahwasanya wajah yang Allah miliki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa aib sedikit pun. Setelah ini, jangan orang menuduh kita bahwasanya kamu itu membadankan Allah. Membuat Allah punya badan. Tidak. Yang menyatakan Allah punya sifat itu siapa? Allah sendiri, bukan kita. Nah, sebagian orang tidak mau menetapkan. Sebagian orang maunya seperti siapa? Ahlul kitab, Bani Israel yang membangkang. Jadi pahami ya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Ini pelajaran akidah tadi malam, akidah juga. Tapi ya, karena kita lewat dalam pada ini. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, fa idza kanat hadhihi haluhum fi kitabihim alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum yasudduna bihi an-nas 'an sabilillah fa kayfa yurja minhum imanun lakum fa hadha min ab'adil asya'. Artinya, kalau seandainya ahlul kitab Bani Israel yang membangkang, mereka terhadap Taurat saja seperti itu, Injil saja seperti itu, mereka rubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harapkan dia beriman kepada Al-Qur'an? Kitab mereka saja mereka apa? Rubah-rubah. Nah, itu para ikhwah sekalian. Maka yang seperti ini sangat jauh untuk diharapkan keimanannya. Tapi para ikhwah sekalian, kemudian kita baca ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhuhum ila ba'd قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka, yaitu orang-orang beriman, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Rabbmu. Tidakkah kalian mengerti? Para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kemudian Allah menyebutkan orang-orang munafik dari ahlul kitab. Jadi orang munafik di ahlul kitab pun ada orang munafik. Orang yang bermuka dua. Lisannya beda dengan apa yang ada di hatinya. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara hala munafiqi ahli al-kitab." Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang munafik dari ahlul kitab. Faqal, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan, kami telah beriman. "Fa adhharu lahumul imana qawlan bi alsinati ma laysa fi qulubihim." Ini definisi munafik yang disebutkan oleh Syekh. Maka mereka memperlihatkan kepada orang-orang beriman keimanan dengan lisan mereka yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Jadi munafik itu definisinya apa? Mengucapkan dengan lisan dan tidak mengimani dengan hati. Itu munafik. Mengucapkan dengan lisan dan tidak mengimani dengan hati, itu orang munafik. Berarti subhanallah, kemunafikan itu adalah warisan dari Bani Israel yang membangkang. Ya, Bani Israel yang membangkang. Wa idza qala ba'dhum ila ba'd, dan apabila mereka berkumpul sesama mereka, falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim, maka dan tidak ada di sekitar mereka seorang pun selain agama, orang-orang dari agama mereka. Qala ba'dhum li ba'd, mereka mengatakan kepada sebagian mereka yang lain, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada mereka tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan atas kalian? Ai, maksudnya adalah, atudhhiruna lahumul iman wa tukhbiruna annakum mithlahum, apakah kalian memberitahu bahwasanya kalian beriman dan bahwasanya kalian beriman seperti mereka? Fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum, maka yang demikian tersebut menjadi hujjah bagi mereka atas kalian. Yaquluna innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haqqun wa ma hum alaihi batilun. Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka telah menetapkan bahwa apa yang ada pada diri mereka itu adalah benar adanya. Jadi maksud daripada ayat penjelasan Syekh di sini adalah orang-orang munafik dari ahlul kitab, mereka itu apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, agar perkataan seperti itu menjadi hujjah menurut mereka bahwasanya kami sama-sama beriman dengan kalian. Agar menjadi alasan bagi mereka untuk orang-orang munafik membuat alasan yang mengelabui orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Ya. Fa yahtajjun 'alaikum bidzalika 'inda rabbikum. Maka akhirnya hal itu menjadikan mereka ya mempunyai alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun? Apakah kalian ya tidak berpikir? Ai afala yakunu lakum aql fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, hadza yaquluhu ba'dhum li ba'd. Artinya, apakah kalian tidak mempunyai akal? Kalian meninggalkan sesuatu yang merupakan hujjah, alasan yang kuat bagi kalian. Hadza yaqulu ba'dhum li ba'd. Ini adalah perkataan ucapan sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Mereka senantiasa berbuat kemunafikan. Tujuan mereka berbuat kemunafikan tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tadi, di dalam ayat yang ke-76. Ya. Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjahmu di hadapan Rabbmu. Ini menurut mereka bahwasanya dengan kami mengaku beriman di hadapan orang-orang beriman, nanti kita bisa mengalahkan hujjah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka orang munafik. Ya, orang ahlul kitab, mereka orang munafik. Tujuan mereka melakukan kemunafikan adalah agar nanti mereka bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Ya. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di ayat yang ke-77 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang artinya, apakah tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jadi Pak, sekali lagi mungkin Bapak Ibu masih bingung, kenapa mereka mengaku menjadi orang beriman? Agar mereka dengan mengaku tersebut nanti bisa mengalahkan orang-orang beriman, alasan orang-orang beriman di hadapan Allah. Kami juga beriman ya Allah, kenapa kami disalahkan? Nah, begitu maksudnya. Kami juga beriman ya Allah, kenapa kami disalahkan? Makanya Allah kemudian membalas, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Allah semuanya tahu. Ya. Allah semuanya tahu. Mereka kira kalau seperti misalkan dalam kejadian Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik di zaman Rasulullah. Mereka mengira kalau mereka mengaku jadi muslim, jadi orang beriman, nanti di hadapan Allah mereka bisa mengelak dari orang-orang, dari pertanyaan Allah. Kenapa kamu menjadi orang munafik? Tidak wahai Allah. Saya bukan orang kafir. Saya mengaku beriman dan saya menyatakan iman. Makanya Allah balas bahwasanya ya, Allah mengetahui yang mereka sembunyikan di dalam hati atau yang mereka apa? Mereka tampakkan. Ini para ikhwah sekalian. Fahum wa in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraqu 'alaihim hujjatun lil mu'minin fa inna hadha ghalatun minhum wa jahlun kabir fa inna Allah ya'lamu sirrahum wa alanahum fayudhhiru li'ibadi ma antum alaihi. Maka mereka meskipun menyembunyikan apa yang mereka yakini di dalam hati mereka, di antara mereka. Jadi gini Pak, kalau mereka lagi ngumpul bersama-sama mereka, mereka mengatakan, ah kita tidak mau beriman. Tapi kalau lagi ngumpul bersama orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Untuk apa? Nanti kata mereka, agar di hadapan Allah kami bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini bodohnya mereka ini. Ya, agar bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang beriman tidak mempunyai alasan menyalahkan kami. Sehingga Allah pun tidak punya alasan menyalahkan kami. Karena kami kalau bersama orang beriman, kami beriman. Kalau bersama orang-orang ahlu kitab yang membangkang, kami membangkang sebenarnya. Nah, ini para ikhwan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah Syekh mengatakan, ini adalah kebodohan dari mereka. Ini adalah sebuah kesalahan besar dari mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia mereka dan yang nampak dari mereka. Maka nanti di akhirat Allah akan perlihatkan apa saja yang dilakukan sebenarnya oleh seorang hamba. Ini para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya menyinggung dari sini kebiasaan sebagian orang, terutama mungkin yang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, apabila sendirian maka melanggar hukum-hukum Allah. Ini munafik. Melanggar hukum-hukum apa? Allah. Ketika dia bersama orang banyak saja, dia langsung mengatakan bahwasanya saya beriman, orang alim, orang soleh, memperlihatkan kesolehannya. Tapi kalau di sendirian ya, maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza khalau bi maharimillah intahakuha. Perhatikan baik-baik ya, ini ayat sangat luar, ini hadis sangat luar biasa, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Saya bacakan hadisnya. La a'lamanna aqwaman min ummat. Ini kita berbicara tentang orang munafik yang apabila bersama-sama orang beriman maka kelihatan saleh, kelihatan beriman, kelihatan takut kepada Allah. Tapi kalau lagi sendirian dia melanggar hukum-hukum Allah, kemudian meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Lihat, perhatikan. La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Sungguh orang-orang, aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang nanti datang pada hari kiamat. Bi a'mali amsali jibali tihamah bidhan. Artinya dia datang pada hari kiamat dengan pahala sebesar bergunung-gunung pahala Tihamah. Tihamah adalah gunung yang terbesar yang dikenal oleh orang Arab. Jadi orang ini nanti dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ada orang-orang yang datang dengan pahala yang besar, banyak, bergunung-gunung seperti gunung-gunung Tihamah. Fayaj'alahullahu haba'an mansura. Maka Allah menjadikan pahala-pahala tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, seperti debu-debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, beritahu kami siapa mereka. Terangkan kepada kami siapa mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Mungkin saja kita akan seperti mereka dalam keadaan kita tidak sadar. Lihat siapa mereka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ikhwanukum." Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah kawan-kawan kalian, orang-orang beriman sama. "Wa min jildatikum," dan dari keturunan kalian. "Wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun," dan bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. Walakinnahum, akan tetapi mereka, qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar hal-hal tersebut. Ini munafik. Dan saya katakan, orang, dan ini saya ambilkan dari perkataan ulama para salaf, orang-orang yang bermaksiat ketika sendirian, dia tidak lebih dari dua orang. Orang-orang yang bermaksiat ketika sendirian, tidak lebih dari dua orang. Yang pertama, meyakini Allah tidak melihat dia, maka orang ini bisa jadi kafir. Atau yang kedua, dia tetap yakin Allah melihat dia, berarti orang ini lancang. Di hadapan manusia dia tutup-tutup, ketika sendirian dia buka-buka. Di hadapan manusia dia takut, tetapi tidak takut di hadapan Allah. Maka inilah yang dimaksudkan perkataan ulama salaf, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaih. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah, paling hina melihatmu. Apa maksudnya? Ketika engkau di hadapan manusia, kelihatan takut, kelihatan soleh, kelihatan ke masjid, kelihatan baca Quran, maka berpura-pura itu ngalih benar, Pak. Capek. Yang aturan, kalau seandainya tidak ada orang yang melihat, ya, dia melihat televisi seenaknya, mau dengar musik, mau lihat aurat wanita seenaknya. Pas ada Kasaiful belang, assalamualaikum, mati, ada Kasaiful, mati. Itu pura-pura tuh, iman yang pura-pura. Orang seperti ini, ya, lebih menakuti manusia dibandingkan takut kepada Allah. Makanya tidak lebih dari dua orang. Imma dia meyakini Allah tidak melihat dia, dan ini sebuah kekafiran. Atau dia meyakini Allah melihat dia, tetapi berarti dia lancang kepada Allah. Di hadapan manusia dia takut, di hadapan Allah tidak takut. La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Janganlah engkau jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Ya. Ini para ikhwah sekalian, perhatikan baik-baik. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada pertanyaan silakan. Ustaz, pada ayat ke 75 tadi dijelaskan seolah-olah para nabi atau para penyampai dakwah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak perlu lagi kita mendakwahi para ahli kitab yang membangkang. Apakah itu suatu bagaimana kita maksud? Iya, bukan. Ayat ini tidak menjadikan seperti itu, ya, akan tetapi ayat ini adalah menjelaskan tentang keadaan mereka. Mereka itu sulit sekali untuk beriman. Tetap kita berdakwah, tetapi harapan untuk diberikan hidayah untuk mereka ahlul kitab yang suka merubah-rubah firman Allah, padahal mereka mendengar langsung firman tersebut, itu sangat susah. Bukan berarti kita putus asa dalam berdakwah, tidak. Tetap kita berdakwah. Inilah yang di sini yang kita inginkan, bahwasanya ketika berdakwah yakini hidayah itu di tangan Allah. Maka pada saat itu kita tetap semangat dan tetap berharap mereka yang kita dakwahi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait juga dengan 75 ini, bahwa ayat yang lain juga, kaum Yahudi itu, ahlul kitab itu tidak rela kalau tidak masuk agama mereka. Dan sekarang ini, saat ini, entah kapan-kapan Allah membalik lagi bahwa jumlah kaum Yahudi itu justru lebih banyak saat ini kalau dibandingkan sekian miliar itu dibandingkan Islam. Nah, apakah ini memang takdir atau kekuasaan Allah itu memang memberikan kelebihan terhadap hamba seperti kaum Alkitab tadi, ataukah memang Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kekuatan mereka, sejauh mana kekuatan mereka merubah ayat-ayat atau firman Allah sebagaimana ayat 75 ini. Dan ada penjelasan. Iya. Sebenarnya tidak ada hubungan seperti itu. Jadi cara berpikirnya adalah kita telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang penduduk surga lebih sedikit dibandingkan penghuni neraka. Ya. Makanya sampai sekarang pun yang beriman sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang Yahudi sengaja diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, bahwasanya memang tidak ada yang semisal dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Tapi memang kaum Yahudi dan orang-orang kafir, selain dari ahlu kitab yang kafir dan juga orang-orang musyrik lainnya, memang mereka akan selalu banyak sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, dan akhirnya nanti menjadi penghuni neraka yang terbanyak adalah orang-orang kafir dibandingkan orang-orang beriman. Wallahu a'lam. Nah, set dari BBM, bagaimana dengan memasang gantungan bertuliskan Allah hingga merasa yakin dengan menggantungnya akan selamat? Gimana? Menggantung tulisan Allah, kemudian? Kemudian merasa yakin akan selamat dengan melakukan hal tersebut. Apakah perbuatan yang keliru atau tidak ya dengan seperti itu, menggantung nama Allah kemudian atau tulisan Allah lafzul jalalah kemudian merasa selamat dengan itu? Maka jawabannya tidak, itu hanya sebuah tulisan. Yang menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak, saya nasihatkan kepada kaum muslim ya, tidak perlu kita menggantung lafzul jalalah di rumah-rumah kita, di toko-toko kita, tidak perlu. Karena yang kita yakini itu adalah zat yang dia kita sembah dan dia bisa menyelamatkan kita, bukan tulisan itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, terus dari Radio Gema Madinah FM Martapura, bagaimana dengan doa yang dilakukan seperti doa bangun tidur, doa makan, doa masuk masjid? Doa yang dilakukan Ustaz, seperti dilakukan orang mengaji. Saya belum pernah mendengar doa dilagukan. Ya. Doa, baca doa karena dia zikir sendiri. Zikir sendiri. Adapun baca Al-Qur'an itu memang yang kita harus memperbaiki bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi dituntut kita ketika membaca Al-Qur'an itu baca dengan tartil, kemudian baca dengan alunan yang nyaman didengar. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka membacanya dengan alunan yang nyaman untuk didengar. Adapun doa, maka jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Karena sudah cukup berdoa dengan membaca zikir, dengan bacaan doa baik itu baik itu dia doa baca Qur'an, baca keluar rumah atau masuk rumah ataupun bangun tidur atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Artinya tidak ada fadilah kalau seandainya doa tersebut dilakukan. Bahkan lebih condong kepada perbuatan yang mengada-ngada. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.